Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kenalin nama gue Yuda. Di sini gue mau berbagi cerita. Tepatnya kejadiannya malam tahun baru menjelang 2018, ya tahun lalu lah. Kebetulan gue punya acara diajak sama keluarga cewek gue di daerah Bintaro. Selesai acara itu jam 2 pagi, dan kebetulan gue harus balik ke arah Depok. Gue naik mobil, nyetir sendiri. Gue mau balik ke arah Depok, kebetulan rumah gue di daerah Cilodong. Biasanya gue lewat tol Lingkar Luar, luar Pasar Minggu, abis itu via Tanjung Barat. Keadaan malam itu jalanan cukup sepi. Mungkin juga malam tahun baru ya. Tapi biasanya sih normalnya gak sesepi itu. Dan selama perjalanan cuaca tuh berkabut. Gak biasanya daerah situ tuh berkabut. Yang gue tahu sih, pengalaman gue jalan di situ sih nggak pernah ya namanya berkabut, kecuali emang hujan deras. Itu tuh cuaca ya cerah, cuman nggak tahu saat itu kabut cukup tebal. Sampai di Margonda masih berkabut juga, dan kondisi jalan juga sangat sepi. Adalah 1-2 mobil papasan di jalan. Sebelum sampai rumah, gue harus melewati perumahan yang akses jalannya panjang dan cukup lebar. Kanan kirinya masih hutan bambu. Dulunya sih emang daerah hutan bambu gitu. Masih banyak tanah kosong yang emang belum dibangun. Emang ini daerah yang gak terlalu ramai kendaraan. Akses jalan yang emang sering gue lewatin. Di hari biasa pun juga sepi. Siang gak begitu rame, paling pagi sama sore ramenya. Itu juga karena jam masuk dan pulang kantor. Ramai bangetnya tuh pas hari Minggu, Minggu pagi, karena emang buat pasar tumpah gitu. Nah, saat itu gue ngabarin cewek gue kalau udah sampai situ. Gue WA dia. Gue lihat situasi kabut semakin tebel, ditambah kondisi jalannya emang sepi. Jarak pandang terbatas, paling cuman 100 meter kurang lebih. Anehnya, selama perjalanan gue gak papasan sama satupun kendaraan. Sampai di tengah perjalanan, di daerah yang kanan kirinya belum ada perumahan, kurang dari 100 meter di depan mobil gue, di tengah jalanan berkabut, gue ngeliat sosok di bahu jalan sebelah kiri, kayak orang mau nyebrang. Tapi gue lanjutin aja tetap jalan. Jarak gue semakin dekat ke dia, dan semakin jelas juga gue ngeliatnya. Sosoknya tinggi, perawakannya cewek gitu. Pakai baju putih panjang. Tapi gue gak lihat mukanya soalnya ketutupan rambut. Dia seolah mau nyebrang. Yang tadinya dari bahu jalan sebelah kiri, dia jalan pelan banget nyebrangin jalanan itu. Dari situ gue mulai ngerasa janggal. Kalau orang, kenapa jalannya pelan banget kalau emang dia mau nyebrang? Dan semakin deket, semakin gue lihat lampu mobil gue seakan nembus badannya. Dengan kata lain, dia transparan. Gue kasih lampu jauh beberapa kali supaya tahu respon dia kayak gimana. Konsentrasi gue tertuju terus ke dia. Soalnya gue takut kalau emang itu benar manusia, gue gak mau nabrak dia. Gue terus ngedim, tapi gak ada respon dari dia. Dan semakin dekat, semakin kelihatan kalau dia transparan. Ini kejadian sebenarnya cepet banget. Dan sepersekian detik sebelum gue bener-bener harus ngelewatin dia, gue menyimpulkan bahwa dia bukan manusia. Jadi gue tetap jalan. Tas! Saat mobil gue nabrak dia, seketika lampu mobil gue mati. Dan dia hilang dengan posisi dia terakhir ada di depan gue. Atau lebih tepatnya di kanan mobil. Terus habis nabrak, lampu mobil gue tiba-tiba nyala lagi. Setelah itu, gue sadar itu bukan manusia. Tapi gue berusaha tetap tenang. Gue emang tipe yang gak histeris kalau ditampakin begituan. Tapi bukan berarti gue gak takut. Cuman berusaha tetap tenang. Dan emang pengen cepet sampai rumah buat ngabarin cewek gue. Sampainya di rumah, gue masih di mobil. Gue langsung ngecek HP. Soalnya gue mau ngabarin cewek gue soal yang tadi. Ternyata HP gue mati. Anehnya, sebelumnya HP gue gak dalam kondisi lobet. Dan terakhir juga gue ngabarin cewek gue pas lewat jalan tadi. Ya udah, gue berusaha nyalain tuh HP. Gue WA dia, tapi gak deliver-deliver. Centang satu dan gak ada sinyal. Ya udah, gue coba nyalain, matiin, nyalain lagi. Pokoknya ada sekitar 15 menit gue perkutat sama HP gue di dalam mobil. Akhirnya masuk tuh notif-notif banyak banget dari cewek gue. Intinya cewek gue ternyata WA gue pas gue udah nyampe jalan itu. Dia WA terus, dia ngeliat status gue online terus, dia kira HP gue emang standby. Makanya dia bales. Soalnya dia khawatir kalau gue dibegal. Sedangkan dengan kondisi jalan yang kosong itu, gue harusnya udah sampai dari tadi. Ditambah daerah situ juga emang terkenal banyak begalnya. Ya udah, akhirnya gue ceritain ke dia soal kejadian tadi. Entah kejadian hilang sinyal itu ada kaitannya apa enggak dengan kejadian tadi. Yang jelas aneh sih. Ya bisa aja emang karena gangguan jaringan biasa. Tapi kenapa bersamaan dengan kejadian yang tadi? Yang jelas, malam itu gue gak mau mikir kalau itu Miss K yang emang masih ngikutin ke rumah gue dan mencoba memanipulasi HP gue. Soalnya gue emang capek banget mau tidur. Dan emang kebetulan gue sendiri di rumah karena keluarga gue keluar kota. Sekian cerita dari gue. Pesan dari gue, hati-hati aja kalau nyetir sendiri. Bye.